Sasti Cinta. Spesial buat semuanya. Coba kami persembahkan buat semuanya. SNP Lamongan dan juga Jelo. Kehidupanku, kematianku hanyalah untuk dirimu. Cintaku hanyalah padamu, duhai kekasih. Terima kasih Mas Bukin. Jarang-jarang loh sampai buyar.